bertanya tentang pembelian rumah, ya, beli rumah. Nah, jika dibeli secara cash 400 juta. Dalam hal ini harga rumah saat dicicil lebih mahal. Apakah sah dalam syariat? Ini jual beli yang disebut dengan bai' taqsit, ya. Jual beli seperti ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah jual beli yang sah dan sesuai syariat atau jual beli yang terlarang. Dalam arti selisih harga tersebut, ya. Kalau tadi cash 400 juta, kalau angsuran lebih banyak, ya, selisihnya ini apakah termasuk riba atau tidak. Ulama berbeda pendapat, ya, dalam hal ini. Pendapat sebagian ulama dan untuk di masa ini yang berpegang dengan pendapat ini dari ulama-ulama besar adalah Syekh Al-Albani rahimahullah, mengatakan bahwa ini termasuk riba, ya. Tidak boleh cara seperti ini karena selisih harga, karena selisih waktu. Jadi penambahan harga karena waktu. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan suatu hadis, man ba'a bai'atain falahu aw kasuhuma aw riba. Siapa yang menjual dengan dua penjualan. Ditafsirkan oleh sebagian ulama, yakni dengan cara yang cash dan angsuran seperti ini. Maka dia boleh dengan harga yang lebih rendah, yaitu dengan cash tadi. Kalau tidak, maka riba. Nah, ini pegangan ulama yang mengatakan itu termasuk tidak boleh. Sementara ulama yang lain mengatakan boleh kalau sudah disepakati salah satunya, mau cash atau mau tidak cash, itu diperbolehkan. Ya, Allah ma'alam, itu pendapat para ulama kita rahimahullah. Untuk lebih selamatnya, ya, kita ambil pendapat yang pertama. Ya, yang ini secara dalil pun mereka lebih kuat, ya. Namun ya, tetap ini pendapat para ulama, bisa dipelajari lebih lanjut tentang permasalahan ini. Di antara ulama yang membolehkan, ulama-ulama Saudi seperti Syekh bin Al-Taymin dan lain-lain dari para ulama, mereka membolehkan.